Aya surah kibrat Iwan Naraja Badeng jeng macapat Epati malanggong Tudung bakarut Tanduk merangke Kesenian dong bakarut Mata kresep ningalina Tuh ulin orai Pencak di samarang Aya resep campur sien Nu pencak ulin jeng orai Gawiran di Selawi Dodombaan di Bayombong Seni Ruda Kampung Duku Seni Lais di Cibatu Terima kasih.